كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد kita lanjutkan yang terakhir. Annahum ghayru musta'iddin li talab al-'ilm. Ciri mereka yang sesat ini adalah mereka tidak mempersiapkan diri untuk mencari ilmu. Jadi yang dipersiapkan itu apa? Dakwah. Tidak ada persiapan untuk mencari ilmu. Maka di majlisnya tidak ada menulis, tidak ada mencatat, tidak ada menghafal. Ya, padahal ini semua dilakukan oleh tabi'in. Ini semua dilakukan oleh para tabi'in dan ini semua dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat mencatat. Abdullah bin Amr bin Auf mencatat. Ya, Muawiyah mencatat. Abu Hurairah tidak mencatat karena tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Gitu. Nah, mereka tidak ada mencatat itu, tidak ada. Ya. Dan tidak ada soal jawab. Tidak ada tanya jawab. Jadi seolah apa yang disampaikan oleh penceramahnya pasti benar semua, pasti bisa dipahami. Ya. Tidak ada tanya jawab. Tidak ada ilmu masail. Dan mereka mengatakan ilmu masail tidak berfaedah. Yang berfaedah ilmu fadail. Mereka nomor satukan ilmu fadail. Fadilah. Adapun masalah mereka tidak tertarik. Ya. Maka masalah usolli tahlilan atau usolli bid'ah atau tidak, tahlilan bid'ah atau tidak, muludan bid'ah atau tidak, maka mereka tidak tertarik sama sekali. Ya. Wa yarawna anna al-waqta alladhi yusrafu fi talabil ilm da'i'. Dan mereka menyangka, mereka meyakini bahwa waktu yang dipakai untuk mencari ilmu berarti sia-sia. Waktu bagi mereka berguna kalau buat berdakwah saja. Ngajak orang ke masjid, ngajak orang ke, dan masjidnya masjid-masjid tertentu. Ya, masjid-masjid mereka. Nah, mereka mengatakan bahwa mencari ilmu itu menyia-nyiakan waktu. Ya. Maka ada seorang dari tokoh mereka melihat anak muda yang membahas ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah. Kata mereka, jangan bahas itu. Lalu membawakan hadis. Tokoh tabligh ini membawakan hadis. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda kebaikan seorang muslim adalah tidak melakukan apa yang enggak ada manfaatnya. Jadi bagi mereka mengucapkan ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, enggak ada manfaatnya. Nah, itu hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Maka tidak mentang-mentang membawakan dalil, tidak mentang-mentang membawakan ayat, tidak mentang-mentang membawakan hadis pasti benar. Nah, lihat contoh satu. Yang dibawakan hadis sahih min husni islamil mar'i. Tapi dari hadis sahih ini mereka takwilkan, mereka tafsirkan, mereka pahami dengan kebatilan. Ya, inilah mereka jauh dari ilmu. Maka ilmu bagi mereka adalah sesuatu yang tidak berharga. Padahal yang terbesar di dalam Islam yaitu keimanan tauhid tidak mungkin terjadi tanpa ilmu. Wa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah apa itu la ilaha illallah. Allah tidak katakan fadhkuru la ilaha illallah, faqulu la ilaha illallah, tidak. Tapi Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Bukan sebutlah, bukan berzikirlah, bukan ucapkanlah, tapi ketahuilah. Ya. wa fihim ghairu ma dzukir, dan masih ada pada diri mereka yang tidak disebut di sini. Barangkali yang terbesar, yang 10 ini yang terbesar. Ciri khas mereka yang terbesar ialah 10 ini. Ya, masih banyak yang lain. Penyimpangan-penyimpangan mereka yang tidak disebutkan di 10 poin ini masih ada, masih banyak. Ya. Ya. Untuk poin selanjutnya 17 insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Bagaimana hukum mengiringi jenazah bagi wanita? Makruh apa haram? Nabi melarang wanita untuk mengantar jenazah ke kubur. Hanya Ummu Salamah mengatakan walakin la yu'zam. Akan tetapi larangan Nabi ini tidak keras. Maka sebagian ulama menyimpulkan bahwa wanita mengantar mayat ke kubur makruh. Ya, lebih baik tidak mengantar. Terutama mayat suaminya, bapaknya, anaknya, orang terdekatnya. Ya, terutama. Nah, di masyarakat kita kebalik. Ya. Karena istrinya ya harus mengantar. Karena anaknya ya harus mengantar, keliru. Ya. Justru dengan mengantar orang terdekat, maka akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu yang terbaik tidak mengantar. Ya, terutama orang dekat, terutama mayat terdekat. Karena terhadap mayat ini tidak ada istilah pertemuan terakhir, ya, enggak ada istilah seperti itu. Ya, sebentar lah habis ini enggak ketemu lagi, enggak ada. Ya, maka di dalam Islam disunahkan apa? Melupakan kematian. Melupakan orang yang sudah mati, dilupakan secepat mungkin. Ya. Maka berkabung tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Artinya kalau ada kematian lalu kita enggak ngantor, enggak kerja, enggak jualan gitu kan? Ah, boleh, jangan lebih dari 3 hari. Ya. Sudah 3 hari lupakan. Lupakan si fulan yang sudah mati ini. Enggak ada faedahnya mengingat-ingat orang mati. Yang diingat apa? Nasihatnya. Kalau dia sering menasihati waktu dulu masih hidup. Ya. Bagaimana Nabi, hadis-hadisnya, sunah-sunahnya, bukan fisik Nabi, bukan jasad Nabi. Apalagi selain Nabi. Ya. Ya, tidak. Hadis dhaif, bahkan maudhu lakinu mautakum di surat Yasin. Talkinkan atau bacakan surat Yasin di hadapan orang yang akan mati. Hadisnya tidak sah. Mengamalkan hadis dhaif tidak. Ya. Adapun berziarah kubur mubah saja bagi wanita. Akan tetapi jangan sering-sering. Karena ada hadis la'anallahu zawwarat. Allah mengutuk, Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah kubur. Hobinya ziarah kubur. Ya. Bentar-bentar ke Banten, bentar-bentar ke Demak. Kalau itu udah jelas. Enggak usah bentar-bentar. Sekali saja ke Banten haram. Karena ziarah kubur tidak boleh dengan safar. Ziarah kubur adalah ibadah, tidak boleh dilakukan dengan safar. Salat dengan safar tidak boleh. Ziarah kubur apalagi. apakah makam Abu Bakar dan Umar yang berdampingan dengan makam Nabi SAW berada dalam Masjid Nabawi juga merupakan kehususan. Yang kehususan bukan makamnya, tapi masjidnya. Ya, bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya tidak boleh, haram. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, karena itu adalah hak Allah, tidak boleh dilanggar. Adapun melanggar hak manusia masih sholat, masih sah sholatnya, bisa kita sholat pakai sarung hasil curian. Dia berdosa mencuri, apakah sholatnya sah? Jawab sah, karena yang dia langgar adalah hak manusia. Tapi ketika dia sholat di masjid yang ada kuburnya, maka dia telah melanggar hak Allah, tidak melanggar hak manusia. Dia melanggar hak Allah, maka para ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Yes. Adapun Masjid Nabawi ini adalah kehususan. Nabi mengatakan sholat di masjid ini lebih baik 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid lain. Sabda Nabi ini berlaku sampai hari ini, sampai akhir zaman. Tidak mungkin sabda Nabi ini batal. Apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, maka sabda Nabi ini pasti berlaku. Maka walaupun terjadi kemungkaran besar, yaitu masuknya kubur beliau ke dalam masjid, maka tidak menyebabkan sabda Nabi ini batal. Ya, maka tetap sholat di Masjid Nabawi berpahala 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid. Enggak, sekali. Yang 7 kali adalah yang disyaratkan oleh Nabi. Idza walagul kalbu fi ina'ikum, apabila inak kalian, bejana kalian diwalago oleh seekor anjing. Apa itu walago? Minum dengan lidah. Berarti ada airnya di bejana itu, di ember itu, lalu diminum oleh anjing. Ya, dengan lidah walago itu. Maka ember itu dalamnya tentunya ya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tangan. Kalau di tangan, di kain, ya bersihkan biasa sampai hilang 3 hal, bau, rasa, wangi. Kalau tidak ada airnya, ya? Bejana itu tidak ada airnya, tapi syaratnya kan ada air. Iya, kalau nggak ada airnya dijilatin, ya pap yang dijilat itu kita bersihkan. Enggak ada. Keinginan Umar seperti itu. Keinginan Abu Bakar lalu dikubur di situ. Dan keinginan Umar seperti itu, tapi Umar minta izin kepada Aisyah. Umar minta izin kepada Aisyah. Maka Umar ketika sehabis ditutup mengimami salat subuh itu, Umar menyuruh kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, Ibn Umar, untuk minta izin kepada Aisyah. Minta izin kepada Aisyah. Ya, diizinkan atau tidak? Kalau diizinkan, aku ingin berdampingan dengan 2 sahabatku. Kalau tidak diizinkan, maka kubur aku di tempat kaum muslimin. Ya. Berarti hak Aisyah. Dari ucapan Umar ini bahwa hak Aisyah mau mengizinkan atau tidak. Ya. Maka setelah Umar tahu bahwa Aisyah mengizinkan, walaupun Aisyah mengatakan sebetulnya aku persiapkan untuk diriku sendiri, kata Aisyah, tetapi aku isar, aku berikan tempat itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu Umar berpesan lagi, jika aku mati nanti dan detik-detik menjelang dikubur, mintalah izin sekali lagi kepada Aisyah. Siapa tahu dia berubah pikiran, ya? Karena enggak enak aku masih hidup. Ketika aku sudah mati kan, enggak ada rasa enggak enak, ya? Maka agar ikhlas, Maka mintalah izin sekali lagi jika aku sudah mati dan mau dikubur, ya izinkan atau tidak. Kalau izinkan ya masukkan, kalau tidak diizinkan maka kubur dibaki, kuburan kaum muslimin. Dan akhirnya Aisyah mengizinkan. Berarti di sini kita tahu tidak ada pengkhususan, ya hanya keinginan Umar saja. Allah. Ya. Adab dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Iya. Iya, kapan saja. Karena doa itu bisa mengangkat kedua tangan, bisa tidak. Maka kalau dia setiap kali berdoa pasti mengangkat kedua tangan, berarti dia telah meninggalkan apa yang Nabi lakukan. Ya. Apa yang pernah Nabi lakukan yaitu berdoa tanpa mengangkat kedua tangan. Sementara dia setiap kali berdoa selalu mengangkat kedua tangan. Ya, atau dia meyakini doa harus mengangkat kedua tangan, tidak boleh. Maka berdoa sebagaimana yang contohkan oleh Nabi. Ya, kadang mengangkat kedua tangan, kadang dengan satu jari, kadang dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi salat istisqa, dan kadang tanpa isyarat tangan sama sekali. Ya, nah kita lakukan. Nah, kalau dia meyakini bahwa harus seperti itu ya enggak boleh. Karena dia pernah mengangkat tangan, pernah tidak. Ya. Maka sekali waktu mengangkat tangan, sekali waktu tidak. Adapun mengangkat tangan bagian dari itu. Ketika Nabi menyebut tentang orang yang safar, pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, lalu dia mengangkat kedua tangannya dan dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya. Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa seperti itulah adab berdoa. Mestinya dia dikabulkan. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, dia sedang musafir, dia mengangkat kedua tangannya, lalu dia mengucapkan ucapan yang bagus, yaitu ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal mestinya dikabulkan, karena memang sifatnya sifat mustajabah. Tidak dikabulkan karena makanannya haram, minumannya haram. Berarti mengangkat kedua tangan adalah sunnah dalam berdoa. Tidak benar. Tidak benar. Ya. Yang benar adalah kaum muslimin terjadi perdebatan mau dikubur di mana. Ya. Mau dikubur di mana. Kemudian yang sangat tidak benar adalah ucapan orang-orang Syiah. Ya. Ucapan orang-orang Syiah. Nabi tidak dikubur karena Abu Bakar, Umar, dan seterusnya berebutan khalifah. Ini ucapan yang sangat-sangat besar. Ya. Tentu tidak betul, bukan karena kesalahan sahabat, tetapi ya begitulah dalam keadaan kaget, ya. Dalam keadaan musibah terbesar. Musibah terbesar adalah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bingung kaum muslim tidak langsung tahu ya harus dikuburkan di mana ya. Lalu setelah sekian lama tampillah seorang sahabat mengatakan membawakan sabda Nabi bahwa seluruh para nabi dan rasul dikubur di tempat di mana dia wafat. Boleh, tapi jangan menghadap ke kubur. Seolah kita sedang minta kepada yang mati ya. Menghadaplah kiblat. Menghadaplah kiblat. Mendoakan orang tua boleh di mana saja, di kubur boleh. Rumah boleh, di masjid. Tidak harus. Ya, riwayat itu tidak sahih. Yang sahih adalah Nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Teman tertinggi. Teman tertinggi. Ya. Itu ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi berdasarkan hadis sahih dari Bukhari dan Muslim didengar oleh Aisyah. Ya. Kenapa Nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la? Karena Nabi disuruh memilih. Dan seluruh Nabi dan Rasul ketika didatangi oleh Malaikat Maut, maka wajib bagi Malaikat Maut untuk memberikan pilihan. Mau mati sekarang atau nanti. Tapi nantinya ini terserah Allah, tidak terserah Nabi yang bersangkutan. Nabi memilih Allah, artinya memilih mati. Maka Nabi menyebut dengan istilah Ar-Rafiqul A'la. Ya. Ada beberapa riwayat bahwa ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati as-salah. Ini tidak berdasarkan riwayat tersebut. Dan Rasul termasuk Nabi Musa meninggalnya adalah setelah diberi dua pilihan. Nah, Nabi Musa memilih mati waktu itu, hari itu, karena pilihan keduanya sangat mengerikan. Ya, yaitu disuruh menempelkan tangannya di sapi lembu yang berbulu banyak. Berapa bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, maka satu bulu adalah satu tahun. Kalau bulu yang bulunya kan kecil-kecil sekali. Ya? Kalau bulunya ada 10.000, berarti 10.000 tahun. Kayak apa? Orang umur 10.000 tahun. Ya, mengerikan sekali. Ya, emang enak tua itu. Ya, orang ya tentu secara sunatullah semakin tua ya semakin ompong, semakin peyot, semakin bongkok, semakin gak karu-karuan. Nah, maka beliau ketakutan. Beliau mengatakan kalau begitu sekarang aja. Kira-kira nambahnya cuma 10-15 tahun lah kok kata-kata kita ya. Kalau begitu mah mengerikan sekali. Nah, cuma Nabi Musa ingin dikubur di dekat Masjid Al-Aqsa. Karena sudah ada kan Masjid Al-Aqsa. Ketika Nabi Musa hidupkan Masjid Al-Aqsa sudah ada. Masjid Al-Aqsa sudah ada belum? Sudah. Dua-duanya kan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bedanya cuma 40 tahun. Masjid Al-Haram dulu, kemudian 40 tahun kemudian membangun Masjid Al-Aqsa. Berarti dua-duanya ini ada. Dan ada sholat di situ. Ada rukuknya, ada sujudnya, dan seterusnya. Ada sholat asar, ada sholat duhur. Ini pendapat yang rajih. Ya. Ingin dikubur di dekat Masjid Al-Aqsa, kira-kira selemparan batu. Ya. Selemparan batu mungkin 50 meter ya. Nah, 50 meter, 60 meter dari Masjid Al-Aqsa. Itulah kubur Nabi Musa. Tapi ke arah mana kan enggak tahu kita. Ya. Ke arah barat, apa timur, apa utara, apa selatan, ya kita enggak tahu. Nah, di situlah Nabi Musa dikubur. Apakah dilemparkan dulu? Dilemparkan dulu, kan enggak boleh mati dulu. Kalau mati dulu di situ ya harus dikubur di situ kan gitu. Dilemparkan di situ dalam keadaan hidup, ah, mati di situ. Ya. Ainah di antara apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Ya, adik. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.